Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd. Saudara-saudariku di manapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa disehatkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, alhamdulillah seperti disampaikan sebelumnya bahwa pembangunan Pesantren Mira tengah berlangsung saat ini seperti maket yang bisa kita saksikan bersama. Insyaallah mulai dari gerbang depan sampai masjid, sampai kelas, sampai dengan asrama, tahap pertama pembangunan sedang kita siapkan. Terbuka kesempatan bagi teman-teman semua untuk berwakaf investasi akhirat bersama-sama membangun pesantren ini. Insyaallah semua area lahan, bahkan surat-menyuratnya yang kami rapikan sejak saat ini, semua diniatkan sebagai ibadah. Semua lahan, semua tempat, tidak ada yang memiliki sedikit pun kecuali menjadi wakaf untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan desain pembangunan ini per unit. Kita mulai dengan masjid, teman-teman sekalian. Alhamdulillah, saat ini kurang lebih sudah ada persiapan dari mulai pondasi, akan dicor, akan naik ke atas, dan terbuka bagi kita semua untuk berinvestasi dalam pembangunan masjid yang dimaksudkan. Kita membuka peluang pada teman-teman semua, mari kita sempurnakan, kita jadikan masjidnya yang akan digunakan selain ibadah harian, juga insya Allah akan diisi oleh para ahli Al-Quran. Mulai dari menghafal, murajaah, belajar pengetahuan yang diharapkan melahirkan insan berkualitas. Selanjutnya kita akan ajak kembali pada step unit-unit berikutnya. Untuk saat ini, mari kita sempurnakan dulu pembangunan masjid ini. Mudah-mudahan dalam sebulan, dua bulan ke depan, terkumpul semua kekuatan wakaf itu untuk menjadikan masjid ini kokoh. Dan dengan izin Allah, kita gunakan bersama untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat menyimak rangkaian dari proses perencanaan, termasuk juga tipe atau model-model unit yang akan kita tampilkan. Dan semoga semua itu terwujud dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adi Hidayat, Pesantren Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.